السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين dan muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah sudah terasa bulan Ramadan kita lalui dengan berbagai amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan saleh, dan semoga amalan-amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sedikit dari beberapa amalan-amalan sunnah yang biasa diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah puasa beliau di bulan Ramadan, supaya kita bisa mencontoh amalan-amalan tersebut dan sebagai bentuk yang diiktibar kita atau dalam rangka mengikuti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara amalan-amalan tersebut yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan beliau melakukan sahur atau makan sahur. Dan ini adalah merupakan sunnah para nabi dan para rasul, dan merupakan barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Tatahharu fa inna bis-sahuri barakah." Layak kalian makan sahur apakah itu dalam bentuk korma atau ke dalam makanan-makanan pokok, atau yang minimal bersahur dengan air, itu sudah dihitung sebagai ini sahur. "Tatahharu fa inna bis-sahuri barakah." Layak kalian makan sahur karena pada sahur itu ada barokah. Barokah sifatnya duniawi waktu sifatnya ukhrawi. Sifatnya duniawi yang bisa menjadi tenaga bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa pada esok harinya. Dan barokah ukhrawi yaitu mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wala alihi wasallam. "Tatahharu fa inna bis-sahuri barakah." Demikian pula sahur, selain sebagai barokah, juga menjadi ciri khas puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, yang membedakan puasa mereka dengan umat-umat terdahulu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau mengatakan, "Faslum baina ziyamina wa ziyami ahli al-kitabi akalatu sahur." Sebagai perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, orang-orang Yahudi maupun Nasrani, yaitu akalatu sahur, makan sahur. Mereka juga melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa itu sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu dalam hal ini adalah umat Yahudi dan Nasrani yang telah mendahului yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga melaksanakan ibadah puasa Tetapi perbedaannya itu mereka tidak makan sahur. Kemudian masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bersahur juga disunahkan untuk mengakhirkannya, bukan mengawalkannya setelah isya atau di pertengahan malam atau yakni sebelumnya. Tetapi disunahkan untuk mengakhirkan sahur menjelang fajar atau azan subuh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqumu ila shalah. Kemudian beliau bangkit untuk salat subuh. Artinya beberapa saat kemudian beliau kemudian salat subuh, menunjukkan dekatnya sahur beliau dengan salat subuh. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kam kana baina sahurin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salat, berapa jaraknya antara sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salat? Kata beliau, qadra man yaqra 50 ayat. Kira-kira ini sekadar atau kurang lebih seseorang membaca 50 ayat dari ayat-ayat yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, ya kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Kemudian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh, sehingga jaraknya ini tidak terlalu jauh. Maka jadi sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an, wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Hanya kalian makan dan minum. Batasan akhir dari makan dan minum bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah puasa itu sampai terbitnya fajar. Sehingga penentuan imsakia yang telah biasa kita dengarkan, sesungguhnya ini tidak ada dasarnya baik dari dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kita yakni mengamalkan seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita, la yamna'annakum adzanu bilal an sahurikum hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Jangan sampai azannya Bilal adalah azan pertama di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk waktu subuh. Jangan sampai azannya Bilal menghalangi kalian untuk makan sahur. Sampai Ibnu Ummi Maktum, yang muadzin kedua di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengumandangkan azan yang menandakan waktu subuh telah masuk. Kemudian masyarakat muslimin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dari sunnah-sunnah amaliyah di bulan Ramadan yang perlu kita perhatikan dan perlu kita amalkan, yaitu menyegerakan buka puasa. Dan ini adalah merupakan juga sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda beliau, la yazalu nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Senantiasa manusia atau umat ini dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka puasa ketika terbenam matahari. Ketika terbenam matahari yang menandakan bahwa waktu maghrib telah masuk atau waktu berbuka puasa telah tiba. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, "Idza aqbala al-lailu min haruna wa adbara an-naharu min haruna faqad afṭara as-sāhiru." Apabila malam telah datang dari arah sini dan siang telah pergi dari arah sini, maka orang yang berpuasa telah berbuka, telah tiba waktunya untuk berbuka. Jadi ini adalah merupakan sunnah yang mungkin kita perlu untuk memperhatikannya dengan baik dan mengamalkannya, yaitu apabila matahari telah tenggelam maka waktu berbuka puasa telah tiba, meskipun kemungkinan yang azan di masjid belum dikumandangkan. Tetapi kalau sudah ada tanda yang menunjukkan bahwa matahari telah tenggelam, berarti waktu berbuka itu sudah masuk, sudah tiba. Kemudian masyarakat muslimin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan yang tak kalah pentingnya itu dalam kita menjalankan ibadah puasa, yaitu hendaknya kita berusaha untuk meninggalkan amalan-amalan yang tidak bermanfaat, yang tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sesungguhnya hakikat dari ibadah puasa yang kita amalkan, bukan sekedar menahan makan dan minum semata, tetapi itu juga meninggalkan amalan-amalan yang tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan meninggalkan amalan-amalan yang kecil. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau mengatakan, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innama siyamu minal lahwi warafat." Sesungguhnya puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tetapi pada hakikatnya puasa ialah meninggalkan perbuatan-perbuatan sia-sia yang tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan perbuatan-perbuatan fisik. Dan lebih berat lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya man lam yada qawla dzur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan perbuatan dusta dan bersaksi palsu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasa dia yang hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, selama dia tidak meninggalkan amalan-amalan dosa tersebut, amalan-amalan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nilai ibadah puasa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pula, "Rubba shaimin laisa min hadhihi min al-siyam illa al-ju' wal-'atsh." Dan kadang-kadang orang yang berpuasa itu tidak ada bagiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sekedar yakni al-ju' wal-'atsh, lapar dan dahaga. Sementara yakni ibadahnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak meninggalkan amalan-amalan yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan untuk meningkatkan yakni amalia ibadah puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yakni menerima amal ibadah kita. Wa billahi taufiq wal hidayah. Qul wa qul hadza wa astaghfirullah wa lakum, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.